Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Adabu Zifaf fi Sunnah al-Mutahharah. Kita masih pada bahasan panjang tentang haramnya emas melingkar menurut penulis buku rahimallahu ta'ala. Dan beliau masih menyampaikan tentang bantahan-bantahan beliau untuk yang tidak sepaham dengan beliau dalam masalah ini. Maka beliau rahimallahu ta'ala mengatakan, taqidul ahadis al-mutaqaddimah biman lam yu'atiz zakata wa raddhuhu. Poin selanjutnya adalah mengkaitkan empat hadis yang lewat yang beliau anggap adalah dalil haramnya emas melingkar dikaitkan dengan orang yang tidak membayar zakatnya, waratu dan bantahannya. Karena kalau beliau mengkaitkannya dengan melingkar, ya, namun ada ulama yang mengkaitkannya dengan masalah pembayaran zakat. Wajab ba'duhum, dan sebagian ulama, catatan kaki, tepatnya adalah Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Tarhib wa Tarhib, yang kemudian pendapat Al-Mundhiri ini diikuti oleh sebagian dosen di Kuliyatus Syariah di Universitas Damaskus, yang telah lewat penjelasan tentang kesalahannya dalam mendhaifkan hadis Abu Hurairah yang lewat. Dan dia tidak menyinggung sama sekali untuk memberikan jawaban atas jawaban kita, satu hal yang menambah kami semakin percaya dengan kekuatan jawaban kami dan kami semakin mengimani benarnya. Ya, maka ini yang mengkaitkannya dengan tidak membayar zakat adalah ulama masa silam, ya, sebelum Al-Albani, Al-Hafidh Al-Mundhiri, Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimallahu ta'ala. Bi'anal wa'id, bahasanya ancaman yang terdapat dalam hadis-hadis yang lewat itu adalah dikaitkan untuk orang yang tidak membayar zakat dari perhiasan tersebut, dan tidak ada ancaman bagi yang membayarnya. Dan Al-Mundhiri mendalili pendapat beliau ini dengan hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As. Ana mar'atan, ada seorang perempuan datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya putrinya, dan di tangan si putri masakatani ai siwarani, dua gelang yang tebal yang besar terbuat dari emas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apakah engkau kepada sang ibu kau telah bayarkan zakat perhiasan ini? Qalat, maka sang ibu mengatakan belum. Maka Nabi mengatakan, apakah suka jika Allah memberikan gelang kepadamu dengan sebab dua gelang yang tidak dibayarkan zakatnya? Pada hari kiamat Allah akan ganti dengan dua gelang dari api neraka. Qal fakhala'at huma, maka perempuan tadi kemudian melepas gelangnya kemudian menyerahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, huma, dua gelang ini kuinfakkan karena Allah azza wajal dan untuk rasulnya. Diriatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Wa isnadu hasan, kata Al-Albani sanadnya hasan, telah dinilai sahih oleh Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i, namun dinilai dhaif oleh Ibnu Al-Jauzi, dan nilai dhaif dari Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Tahqiq, kata Al-Albani, mardutun alaihi, tertolak. Diriatkan Nasa'i dalam Sunanul Kubra dari Amr bin Shu'aib bihi dengan redaksi ini, mausulan dengan status mausul sampai kepada Nabi secara bersambung, namun beliau juga meriatkan secara mursal. Kemudian Baihaqi mengatakan atau Nasa'i mengatakan yang bersambung itu lebih tepat. Ya. Maka kemudian jawaban Al-Albani untuk istidlal Al-Mundhiri, beliau mengatakan ini adalah pendalilan yang lemah sekali. Tidak hanya mengatakan lemah, namun lemah sekali. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengingkari dalam kisah ini pemakaian dua gelang, namun cuma mengingkari tidak membayarkan zakatnya gelang. Berbeda dengan empat hadis yang lewat. Karena empat hadis yang lewat itu membahas tentang Nabi mengingkari pemakaian gelang. Dan lam yata'arad, dan Nabi tidak menyinggung kewajiban pembayaran zakat. Kemudian sehingga wadhahir, kemungkinan yang lebih mendekati bahasanya kisah ini fi waqtil ibahah, terjadi di sebelum di pada saat masih mubahnya emas melingkar, sehingga seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadarraja bertahap dalam mengharamkan emas melingkar. Maka pada awalnya cuma mewajibkan pembayaran zakat atas emas melingkar, setelah itu baru mengharamkannya. Karena empat hadis yang lewat telah tegas menunjukkan hal itu. Terutama hadis yang pertama dalam riwayat Abu Dawud, marfu'an sabda Nabi, yaitu hadis yang dari empat hadis yang jadi dalil oleh Al-Albani tentang haramnya emas melingkar. Kita lihat di sini hadis yang dianggap paling sharih, paling tegas adalah hadis Abu Hurairah yang bunyinya, siapa yang ingin agar orang yang dia cintai diberi halqah, diberi cincin dari neraka, dari api neraka, maka berikanlah cincin emas padanya, dan seterusnya. Ini dianggap dalil yang paling kuat, paling sharih, paling tegas menurut Al-Albani tentang haramnya emas melingkar. Fa innahu yadulu dalalatan qati'atan, maka hadis ini, hadis Abu Hurairah, menunjukkan pendalilan yang pasti bahasanya pengharaman itu karena alasan tahliq, karena alasan melingkar. Wa maqarna ma'ahu, dan apa yang berkaitan dengannya bukan karena tidak dibayarkan zakatnya. Ya, dan kemarin ketika kita baca empat hadis yang dijadikan dalil oleh Al-Albani, kita katakan pendalilan hadis Abu Hurairah ini tidaklah tepat. Ya, kenapa? Karena Habibahu di situ tidaklah menunjukkan kalau ini bisa berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Karena ada syarat yang tidak terpenuhi untuk mengatakan Habibahu di sini berlaku untuk untuk perempuan. Yang kemarin telah pernah kita bahas, intinya bahasanya kata-kata Habibahu di sini cuma menunjukkan pada laki-laki. Dan Al-Albani salah dalam memahami hadis ini karena kurang perhatian tentang kaidah bahasa Arab, kapan wazan fa'il itu bisa berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan kapan hanya berlaku untuk laki-laki saja. Padahal ingat, ini adalah hadis yang beliau anggap paling kuat. Yang paling kuat untuk menunjukkan, karena beliau katakan dalalahnya itu qati'ah, pasti kalau menunjukkan haramnya emas melingkar, dan itu sebabnya karena masalah melingkar. Padahal yang tepat ini adalah hadis ini tertuju pada larangan untuk laki-laki yang memakai di sini cincin emas dan seterusnya. Walhaqlu, dan yang benar bahasanya kisah ini afadat, menunjukkan wajibnya zakat atas perhiasan emas dan semacam itu. Dan semisal dengan hadis ini kisah Aisyah tentang zakat cincin dari perak. Fahadihi watilka, maka hadis ini dan hadis tentang zakat cincin perak tidaklah menunjukkan haramnya penggunaan, namun menunjukkan wajibnya zakatul musta'mal, menzakati al-musta'mal, perhiasan yang dipakai. Adapun haramnya emas melingkar ataukah tidak haramnya diambil dari dalil-dalil yang lain. Fa'akhadna, maka kami ambil haramnya emas melingkar atas perempuan dari 4 hadis yang lewat, dan kami bolehkan. Wa'akhadna, dan kami ambil bolehnya dan mubahnya perak dari hadis Abu Hurairah yang juga telah lewat, dan juga dari hadis Aisyah yang tadi telah diisyaratkan, dan yang lainnya. Wa jumlatul qawul, maka kesimpulannya hadis ini yaitu hadis Amr bin Su'aib yang tadi jadikan alasan Al-Hafidz Al-Mundhiri, la hujjata fihi, tidak ada dalil padanya atas apa yang untuk mendalili pendapat Al-Mundhiri. Li'ana ulam yanus sofihi, karena tidak ada penegasan pada hadis tersebut pengharaman pengharaman gelang. Namun li'annahu, karena zakatnya belum dibayarkan, sehingga mungkin bagi kita untuk mengatakan bahasanya adalah hadis yang mufassal, sedangkan 4 hadis yang lewat adalah hadis yang mujmal, dan hadis yang global atau mujmal dibawa kepada yang rinci. Namun dimaknai bahasanya hadis hadis Amr bin Su'aib adalah waqi'atu ainin, satu kasuistik, afadat yang satu kasus tertentu, afadat yang menunjukkan wajibnya zakat emas perhiasan, maka ini tidaklah bertentangan dengan kandungan hadis-hadis yang lewat yang menunjukkan haramnya emas melingkar. Maka kita lihat jawaban dari jawaban dari Sa'al al-Bani, beliau karena berangkat dari memegangi hadis Abu Hurairah tentang man ahabba ayuhalliqa habibahu, kemudian hadis Amr bin Su'aib yang jadi dalil Al-Hafidz Al-Mundhiri, beliau katakan dari hadis yang sahih, maka beliau kompromikan dengan mengatakan dikompromikan dengan nasikh dan mansukh, mutaqaddim dan mutaakhir. Ada hadis yang duluan dan ada hadis yang belakangan. Tadi kita baca pertama kali demikian. Beliau letakkan hadis Amr bin Su'aib itu pada sebagai hadis mutaqaddim, hadis yang duluan. Sedangkan 4 hadis atau tepatnya hadis Abu Hurairah, man ahabba ayuhalliqa habibahu, itu beliau letakkan sebagai hadis mutaakhir, hadis belakangan. Dan ingat kaidah yang kemarin telah kita bahas, mengatakan mutaqaddim mutaakhir itu pada dasarnya butuh data sejarah, sehingga kita katakan ini tidak berlaku karena telah ada hadis belakangan. Demikian juga kata kunci yang tadi kita baca, beliau menilai bahasanya hadis Amr bin Su'aib itu adalah waqi'atu ain, satu kasuistik yang tidak bisa digeneralkan. Dan beliau tidak menerima kalau hadis ini hadis mufassal, hadis yang detail menjelaskan tentang sebab kenapa Nabi melarang gelang. Itu adalah karena belum dibayarkan zakatnya. Maka berkaitan dengan hal ini tadi, maka yang paling perlu didudukan adalah hadis man ahabba ayuhalliqa habibahu. Ketika telah kita jelaskan kalau itu hanya itu adalah tidak berlaku untuk perempuan, maka beliau tidak punya alasan untuk dan dari 4 hadis yang tegas kalau pengharuman itu karena melingkar, itu adalah hadis ini. Hadis 3 hadis yang lewat, ingat hadis yang jadikan dalil oleh Al-Albani ada 4 hadis yang tegas membicarakan tentang masalah emas melingkar adalah hadis ini. Padahal ini tidak bisa jadikan dalil. 3 hadis yang lain itu mujmal. Tiga hadis yang lain itu mujmal. Oleh karena itu, maka yang tepat adalah hamlul mujmal alal mufassal. Dalil yang global, tiga hadis yang global, kita maknai dengan hadis yang rinci, bahwasanya sebab terlarang manakala zakatnya belum dibayarkan. Adapun gelang dan yang lainnya, jika sudah dibayarkan zakatnya, maka seorang perempuan boleh memakainya. Dan yang namanya nas yufassiru ba'dahu ba'dah, sebagiannya menjelaskan kepada sebagian yang lain. Ketika di tiga hadis tersebut tidak ada penjelasan detailnya, maka kita maknai dengan hadis yang memberikan penjelasan detail. Dan tadi kita mengatakan ini mansukh dan tidak berlaku, satu hal yang butuh data sejarah. Maka jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahasanya yang bermasalah dari gelang tersebut adalah karena belum dibayarkan zakatnya. Kemudian di sini kita jumpai pendapat Al-Albani tentang masalah zakat al-huli, perhiasan emas dan perak. Maka beliau di antara ulama yang menguatkan wajibnya zakatul huli, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Maka kesimpulannya, bahasanya kesimpulan Al-Hafidz Al-Mundziri dalam masalah ini, satu hal yang kuat istidlal beliau adalah bukan dhaifun jiddan, namun istidlal yang qawi, istidlal yang kuat. Kemudian bantahan berikutnya, taqyidun akhir li ahadis, taqyid yang lain, pembatasan yang lain untuk hadis, pengharaman pas melingkar, dan jawabannya. Wajah bahada al-ba'du aidan wijabin akhir, ada sebagian orang yang lain yang memberikan jawaban yang lain. Fakal, maka dia mengatakan ancaman yang disebutkan dalam hadis yang dianggap oleh Al-Albani menunjukkan haramnya emas melingkar hanyalah berlaku untuk perempuan yang berdandan dengannya kemudian menampakkannya sehingga dilihat oleh laki-laki ajnabi. Dan dia berdalil, dan orang tersebut berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Nasa'i, Abu Dawud, dari Rabi'i bin Hirash, dari seorang perempuan, an imra'ati, dari istrinya, dari ukhtin, saudarinya Hudzaifah. Pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sekalian perempuan, ammalakunna, tidakkah bagi kalian dalam perak sesuatu yang bisa kalian jadikan sebagai perhiasan? Amma innahu laisa minkum imra'atun tatahalla dhahaban, tidaklah ada di antara kalian seorang perempuan yang berdandan berhias dengan emas, tudhhiruhu, yang dia nampakkan, kecuali dia akan disiksa dengannya. Maka jawaban untuk hadis ini yang jadi sisi pendalilan adalah tatahalla dhahaban tudhhiruhu. Yang jadi jawaban untuk hadis ini, beliau katakan ada dua jawaban. Pertama adalah kita tolak hadis tersebut dari akarnya, karena hadis tersebut hadis yang tidak kuat. Karena dalam sanadnya terdapat istrinya Rabi'i dan dia tidak diketahui. Ini dari Rabi'i bin Hirash dari istrinya. Siapa istrinya? Tidak diketahui. Maka dia adalah tidak diketahui sebagaimana kata Ibnu Hazm. Oleh karena itu, aku pun telah menegaskan lemahnya. Al-Albani telah menegaskan lemahnya dalam tahqiq beliau untuk kitab Mishkatul Masabih. Tsaniyan, kemudian yang kedua, seandainya yang jadi masalah, pokok masalah adalah menampakkan pada laki-laki ajnabi, tentu tidak akan ada bedanya antara emas dan perak. Karena sama-sama, kalau dinampakkan tidak boleh. Padahal hadis di atas tegas membedakan antara keduanya. Dan tidak ada ulama yang mengharamkan cincin perak untuk perempuan. Ma'ad zuhurihi, dalam keadaan dalam keadaan dinampakkan. Fadha pata putlan utamasuk, maka jelaslah tidak benarnya berpegang teguh dengan alasan, dengan ilah al-idhar menampakkan. Oleh karena itu, Abul Hasan As-Sindi mengatakan, tudhiruhu yahtamil dimungkinkan, antakun al-karoha, bahasanya al-karoha kemakruhan, jika seorang perempuan itu menampakkannya dan bersombong-sombong dengannya. Akan tapi jika itu alasannya, dan itu maknanya, tentu perak semisal emas. Padahal di sini dibedakan. Fadzahir, maka kemungkinan yang lebih mendekati, anna hadza, bahasanya hal ini, li ziyadati taqbih, untuk memberikan tambahan nilai buruk dan celaan. Wal kalam li ifadati hurmati dhahab ala nisa. Sedangkan yang dimaksudkan oleh kalimat tersebut, yang diinginkan oleh kalimat ini adalah menunjukkan haramnya emas bagi perempuan. Ma'qat innadhar, dengan menutup pandangan, apakah dinampakkan ataukah tidak, bersombong-sombong ataukah tidak. Maka kata Abul Hasan As-Sindi, maka kata-kata tudhiruhu itu adalah untuk menambah nilai celaan. Dan untuk menambah betapa jeleknya hal tersebut. Karena yang dimaksudkan oleh hadis adalah haramnya emas untuk perempuan. Kalau perkataan Abul Hasan As-Sindi, tidak ada kata-kata muhallaq. Ya. Al-muhallaq itu kan tambahan dari Al-Albani karena pendapat beliau dalam masalah ini. Ini maka ini adalah dalil. Kalau hadisnya sahih, kesimpulan yang benar, kata Abul Hasan As-Sindi, haramnya emas bagi perempuan. Mau dinampakkan ataukah tidak, disombong-sombongkan ataukah tidak. Adapun kata-kata tudhir, itu adalah liziadati takbih wa taubih, untuk menunjukkan betapa jeleknya perbuatan perempuan semacam ini, dan menunjukkan sebagai tambahan celaan. Wahada kulu, dan ini semua kita katakan alaftirat jika kita andaikan hadisnya sahih. Wa illa faqad arafta dha'fahu, padahal Anda telah mengetahui kelemahannya, sehingga gugurlah berdalil dengan hadis ini aslan sama sekali. Kemudian aradul ahadis bi fi'li Aisyata, ya, karena hadisnya adalah hadis yang dhaif, ya, maka tidak perlu kita berpanjang lebar, berdalil dengan hadis di atas adalah satu hal yang tidak tepat. Ya. Ya, kemudian aradul ahadis menolak empat hadis tentang haramnya emas melingkar dengan perbuatan Aisyah dan jawabannya. Maka di antara min ajabi ma ruddat bihi ahadil ahadis sahihah, maka di antara hal yang paling mengherankan penolakan untuk empat hadis yang sahih tentang haramnya emas melingkar adalah perkataan sebagian orang yang fanatik dengan madhab Hanafi yang mengatakan bahasa Aisyah radhiyallahu anha kana talbasul khawatim. Beliau memakai cincin dari emas sebagaimana diriatkan oleh keponakannya sendiri, anaknya Asma, yaitu Al-Qasim ibnu Ukhtiha, anak dari saudari perempuannya sendiri, yaitu Al-Qasim bin Muhammad. Wa haddasa bidzalika, dan dia Qasim bin Muhammad menceritakan hal tersebut. Wa hadzal khabar, dan hadis tersebut dari Aisyah diriatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Begitu ada kalimat pernyataan demikian. Namun agak unik kalau Al-Qasim bin Muhammad dikatakan ibnu ukhtiha. Nah, ini ganjal, ibnu ukhtiha kok Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Nah, kan? Dari mana ukhtiha, ibn akhihan. Kalau diriatkan oleh Urwah bin Zubair, anaknya Asma, nah, atau Abdullah bin Zubair, nah, anaknya Asma, nah, ibnu ukhtiha, ini Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Nah, tapi ya teksnya demikian, ibnu ukhtiha, namun ternyata Al-Qasim bin Muhammad. Iya, mungkin kalau itu titiknya di bawah, ibnu akhiha, nah, ini Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Kita lihat, wa aqul, maka aku katakan, itlaku aswiha dal athar, athar ini secara mutlak tanpa ada keterangan tambahan dinisbatkan sebagai riwayat Bukhari adalah satu hal yang tepat, karena kaidah yang telah makruf di antara para ulama hadis bahasanya jika penisbatan kepada Bukhari secara mutlak dengan mengatakan diriatkan oleh Bukhari, maknanya haruslah dalam sahih Bukhari dan itu pun musnadan, bersanad dengan sanad yang bersambung di sahih Bukhari. Kalau mu'alak yang ada di sahih Bukhari tidak bisa disebut rahul Bukhari titik, namun harus rahul Bukhari mu'alakon. Kalau selain di kitab sahihnya harus dijelaskan rahul Bukhari fi adabil mufrad, yang boleh rahul Bukhari hanya yang ada dalam sahih Bukhari dan itu musnadan. Walaysa kadzalik, padahal tidak seperti itu perkara kondisi athar ini. Karena Bukhari cuma menyebutkan riwayat tersebut tanpa dengan secara mu'alak tanpa sanad. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari bahasanya sanad yang bersambung ada pada riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat. Dan Ibnu Hajar mendiamkan sanadnya. Dan kaidah dalam Fathul Bari, jika Ibnu Hajar mendiamkan satu sanad yang beliau bahas, huwa indi hasanun atau wasakata an asanadi, Ibnu Hajar mendiamkan sanadnya, wawa, dan sanadnya itu menurutku kata Al-Albani sanadnya hasan. Dan demikian juga kaidah Ibnu Hajar ketika beliau bahas di Fathul Bari kemudian membahas terkaitan dengan hadis yang tidak dijelaskan oleh Bukhari tentang statusnya kemudian beliau diam, maka itu juga mengisyaratkan kalau itu hasan menurut Ibnu Hajar. Maka riwayatnya diriatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad sebagai berikut, akhbarona Abdullah bin Maslamah ibn Qonab qal hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad bin Amr an Abi Amr qal sa'altu Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, aku bertanya pada Qasim Muhammad, bahasanya banyak orang beranggapan Rasulullah melarang dua hal yang berwarna merah, mu'asfar, kain yang berwarna merah karena dicelup dengan satu tumbuhan yang disebut usfur, dan emas. Maka beredar desa-desus emas itu haram secara mutlak. Nah, ini ada desa-desus di zaman tabi'in berarti ya, emas itu haram laki-laki dan perempuan secara mutlak. Ada kabar beredar demikian. Faqal, maka Qasim mengatakan, mereka dusta demi Allah, sungguh aku melihat Aisyah memakai al-mu'asfarat, memakai kain berwarna merah, berwarna merah, dan memakai cincin dari emas. Akan tapi hadis ini akhirnya diriatkan oleh selain Abdul Aziz dengan redaksi kanat Aisyah memakai dua yang merah, al-mudhahab yang disepuh dengan emas, dan mu'asfar, kain yang berwarna merah. Catatan kaki, mudhahab, mumawah disebut dengan emas, artinya al-matlibi disebut dengan emas. Al-mu'asfar, kain, al-masbur, yang diberi warna dengan menggunakan tumbuhan usfur, yang itu menghasilkan warna merah. Akhuja juga diatkan oleh Ibnu Sa'ad juga, wa akhbarana Abu Bakar ibn Abdullah ibn Abi Aus dari Sulaiman bin Bilal dari Amr dengan redaksi ini. Wa dal isnad asahu, sanad yang kedua yang menggunakan emas disebut dengan emas dan mu'asfar itu lebih sahih dengan alasan Sulaiman itu ahfad lebih bagus apanya daripada Abdul Aziz. Fa in thabata dzikrul khatam fi hadzal athar, maka jika valid, jika kuat penyebutan khatam cincin dalam athar ini dari Aisyah, maka jawabannya sebagai berikut. Wa illa fala hujjata fihi mutlaqan, jika tidak maka tidak ada hujah badannya secara mutlak. Karena riwayat yang lain dan itu yang lebih bagus, lebih sahih, tidak menyebutkan cincin, cuma mudhahab saja. Fawa ala hadha mislu hadisya al-akhar antriki Qasim. Sehingga, maka ini semisal dengan hadis Aisyah yang lain, dari jalurnya juga al-Qasim, bahasanya Aisyah, itu mendandani banati ukhtiha, anak-anak perempuan dari saudarinya dengan emas. Kemudian Aisyah tidak membayar zakatnya. Diatkan Imam Ahmad dalam Masail Abdullah dan sanadnya sahih. Fahadha mahmulun, maka ini maknanya ala dhahab al muqatta. Ini adalah emas yang muqatta. Yang muqatta itu kalau dalam pandangan Al-Albani artinya lingkarannya itu tidak utuh lingkaran. Wa ja'iz lahunna ittifaqan, dan emas yang muqatta itu boleh bagi mereka perempuan tanpa ada perselisihan. Ya, karena beliau tidak mengingkarinya. Ya, beliau tidak mengingkarinya. Jumhur dengan beliau, dengan Al-Albani sepakat kalau muqatta. Dan perlu diketahui hadis tentang muqatta'an yang benar. Muqatta' ya, sebagaimana yang telah kita bahas di lembar yang lewat, artinya sedikit. Dan perlu diketahui bahasanya Ibunda Aisyah radhiallahu anha adalah di antara ulama yang berpendapat bahasanya emas perhiasan itu tidak ada zakatnya. Oleh karena itu tadi ada athar dari beliau yang sanadnya kata Al-Albani sahih, diatkan Imam Ahmad dalam Masail Abdullah bin Imam Ahmad, kalau beliau memakaikan pada perempuan-perempuan, anak-anak perempuan saudarinya emas dan tidak membayar zakatnya. Nah, kemudian huli di sini itu kemudian dimaknai dengan emas yang muqatta. Oleh Al-Albani dimaknai dengan emas al-muqatta. Maka berkaitan dengan masalah Ibunda Aisyah memakai cincin dari emas, maka ada dua riwayatnya. Pertama riwayat Ibnu Sa'ad yang tegas wa talbasu khawatam khawatim adz-dzahab. Namun dan sanadnya kata Al-Albani hasan. Kemudian ada versi yang kedua. Kalau tadi adalah versi Abdul Aziz, kemudian versi yang kedua adalah mudhahab. Yang ini juga diatkan oleh Ibnu Sa'ad dan kata Al-Albani itu lebih sahih sanadnya daripada yang pertama. Kemudian tsumaqala dzakal madzkur, maka orang tersebut mengatakan, tidaklah bisa kita bayangkan Aisyah memakai emas melingkar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari bersamanya dan di rumahnya, kemudian Nabi tidak melarangnya. Ya, meskipun perkataan ini yang dikutip oleh Al-Albani, setiap hari bersamanya ini juga satu kalimat yang tidak tepat, ya. Yang tidak bisa dikatakan setiap hari bersamanya, ada jatah waktunya, ada jatah harinya. Maka komentar Al-Albani ini adalah kesalahan yang nampak dan boleh jadi itu tidak dimaksudkan. Karena dalam atsar yang lewat tidak ada di sana pernyataan bahasanya Aisyah memakainya dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Cuma isinya Al-Qasim bin Muhammad melihat Aisyah memakai cincin emas. Fa makna dzalika, maka maknanya Aisyah memakainya itu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qasim itu tidak menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjumpai Nabi. Dia wallah alam, misalnya boleh jadi lahirnya setelah Nabi wafat. Sehingga padahal Al-Qasim mengatakan saya melihat, berarti setelah Nabi wafat. Tsumaqala, kemudian orang tersebut mengatakan, menyambungkan apa yang telah lewat, melanjutkan apa yang telah lewat. Ataukah Nabi melarang emas melingkar namun larangan tersebut tidak sampai kepada Aisyah? Ini juga tegas mustahil. Maka jawaban Al-Albani, tidak ada mustahil dalam hal itu. Ila nadhran. Kecuali sekedar pandangan. Pandangan beliau mengatakan itu mustahil. Dan ini satu hal yang tidak penting bagi kita. Lianal waqi, karena realitanya tidak demikian. Maka betapa banyak sunnah fi'liyah wa aqwal nabawiyah, karena betapa banyak sunnah Nabi dari perbuatan Nabi dan perkataan Nabi yang tidak diketahui oleh para sahabat senior radhiyallahu anhum. Walau lasanya bukan karena sahihnya sanad tentang hal tersebut dari mereka, niscaya akan kami katakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang telah mumak diisyaratkan, yaitu orang yang tadi yang dikutip perkataannya di sini. Walaya tahammal hadza ta'liq, dan komentar ini tidaklah mungkin lebih dari semacam itu. Al-Ikhtar memperbanyak contoh tentang hal tersebut, maka kami akan cukupkan dengan dua contoh saja. Maka jawaban beliau adalah realitanya banyak hadis Nabi tidak diketahui oleh sahabat senior. Ini, maka tidak tepat kemudian mengedepankan mustahil-mustahil dalam masalah ini. Sebenarnya mengatakan mustahil itu satu hal yang mungkin seandainya bukan karena ada sanad yang sahih dari sahabat kalau beliau tidak mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya cuma mau dalam keadaan tidak ada data, dalam keadaan tidak ada data, bisa jadi mengatakan, kita katakan mustahil sahabat ini tidak tahu. Namun realitanya kata beliau, laula isin sihatu sanad, seandainya bukan karena sanad yang sahih, tentu kami akan berkata sebagaimana perkataan beliau. Tapi nyatanya ada sanad yang sahih menunjukkan kalau beliau tidak tahu. Namun karena keterbatasan tempat, tidak mungkin ngasih banyak contoh. Maka beliau akan bawakan dua contoh. Yang pertama, Aisyah berpandangan bahasanya akra' kuru' maknanya adalah suci. Sebagian dikatakan Imam Ahmad dalam masailnya, dikatakan Imam Malik dalam muwatta' dengan sanad yang sahih sekali. Sahihnya adalah pakai sahih sekali. Anha dari Aisyah, beliau mengatakan, tahukah kalian apa itu akra'? Akra' itu adalah suci dari haid. Dan semacam dalam, juga ada dalam masalah Imam Ahmad, karya anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad. Kemudian Al-Bait mengatakan waqad tsabata fi sunnah, padahal terdapat satu hadis yang sahih dalam terdapat hadis yang sahih bahasanya al-qar adalah haid. Dan ini yang menjadi pendapat Hanafiyah. Wa rajul, dan orang tadi adalah bagian dari pengikut mazhab Hanafi. Fahal yarudu hadratuhu, maka apakah beliau hadratuhu beliau akan menolak mazhabnya? Walasiyama, terutama anau muafikun li sunnah, terutama mazhab Hanafi dalam ini sesuai dengan sunnah. Min ajli gara-gara perkataan Aisyah ini, ataukah dia akan jadikan perkataan Aisyah ini dalil ala naskhi dhalika mansukhnya hal tersebut sebagaimana yang beliau katakan dalam kasus kita ini. Maka Al-Albani sedang berdialog dengan orang yang bermadhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi, qara' itu adalah haid, dan itu benar karena itulah yang sesuai dengan hadis. Namun ingat, asar dari Aisyah, qara' itu adalah suci. Nah, kalau pakai beliau yang mustahil-mustahil tadi, nah gitu kata Al-Albani, apakah beliau berlakukan di sini? Oh, mustahil. Nah, Aisyah bilang suci kok ternyata itu ini kalau hadisnya ya, dan seterusnya. Apakah akan dia berlakukan? Dia tolak madhabnya dengan alasan ada pendapat Aisyah kemudian ditambahi kata-kata mustahil. Aisyah itu begini-begini. Atau malah kemudian perkataan Aisyah itu jadikan sebagai nasakh, menasakh hadis. Sebagaimana dalam kasus ini perbuatan Aisyah boleh jadikan alasan kalau hadis tentang larangan emas melingkar itu mansukh. Ya, ringkasnya beliau kemudian membantah orang tadi dengan mengatakan orang tadi itu tanakut kontradiktif dalam pendapatnya. Dan mengedepankan mustahil-mustahil berkaitan dengan masalah pengetahuan sahabat tentang sunnah itu satu hal yang kurang tepat. Mustahil sahabat tidak ngerti, mustahil sahabat tidak tahu, karena realitanya banyak realita yang menunjukkan demikian. Sahabat berpendapat demikian padahal dan itu tidak sejalan dengan hadisnya, hadis yang ada. Kemudian contoh yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku dan melihat di tanganku ada cincin yang besar dari perak. Maka Nabi mengatakan, apa ini wahai Aisyah? Kukatakan aku lakukan untuk aku berdandan untukmu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau telah bayarkan zakatnya? Belum, kata Aisyah, atau kalimat semacam itu. Ya, kemudian Nabi mengatakan, cukup itu untuk masuk kamu ke neraka. Diatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dan sanadnya menurut ala syartis sahih, menurut persyaratan kitab sahih, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam At-Talkhis. Muhammad bin Atha yang ada dalam sanadnya adalah Muhammad bin Amr bin Atha, seorang siqah yang dipakai sebagai hujah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan sangkan Ibnul Jauzi dalam kitabnya At-Tahqiq kalau itu adalah orang yang lain adalah ketidaktahuan Ibnul Jauzi. Wa dha'afal hadisah, kemudian Ibnul Jauzi mendhaifkan hadis ini gara-gara hal tersebut, maka itu pendapat yang tidak perlu ditoleh. Fahadhal hadis, maka hadis ini dalil tegas wajibnya zakat atas perhiasan, dan ini adalah alasan ulama yang berpendapat wajibnya zakat, dan di antara yang berpendapat demikian adalah Hanafiyah. Kemudian waradat terdapat dari Aisyah sendiri yang berlawanan dengan hadis ini. Diatkan oleh Imam Malik dari Al-Qasim bin Muhammad, dan ingat Al-Qasim bin Muhammad adalah hadis yang meriatkan hadis masalah beliau melihat Aisyah memakai cincin emas. Maksudnya Aisyah itu memakaikan atau tali banat, tali mengurusi walayali, mengurusi anak-anak perempuan dari saudari saudaranya. Kalau ini saudaranya ya. Kalau yang tadi kayaknya di halaman 261 tadi banati ukhtiha ya. Kalau ini akhiha. Aduh, ini gimana ini? Nah. Mana cetakan yang lebih tepat? Ya, kalau di sini banatu akhiha yatama yang yatim di dalam asuhannya. Ya. Kemudian lahuna huliya dan mereka anak-anak tersebut memakai perhiasan. Dan Ibunda Aisyah tidak membayarkan zakat perhiasan tersebut. Dan sanadnya sahih sekali. Dan telah lewat nahwuhu dengan redaksi yang semisal dalam riwayat Imam Ahmad. Oh, berarti ini perbedaan riwayat. Kalau riwayatnya Imam Malik itu banat akhiha. Kalau riwayat Imam Ahmad banat ukhtiha. Maka ini adalah menyelisihi yang sangat terang-terang dari Ibunda Aisyah li hadisiha, untuk hadisnya sendiri. Untuk hadisnya sendiri. Hadisnya sendiri menunjukkan wajibnya zakat. Zakat perhiasan. Meskipun itu adalah perhiasan perak. Nah, perbuatan Aisyah menyelisihi hadisnya sendiri. Kemudian catatan kaki, wa alaftu nadhar, dan aku ingin agar memalingkan pandangan atau memandang kepada, aku ajak pembaca untuk memandang dan mengingat, anna min madhab biha bahasa, di antara pendapat Ibunda Aisyah adalah adanya kewajiban zakat dari harta anak yatim. Sebagaimana dalam kitab Al-Muwatta dan Al-Amwal, demikian juga Masail Imam Ahmad karya anaknya Abdullah ibn Imam Ahmad. Dan diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf dari Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim mengatakan, harta kami itu ada di tempatnya Aisyah. Dan beliau membayarkan zakatnya kecuali perhiasan. Dan sanadnya juga adalah sanad yang sahih. Nampaknya Al-Qasim bin Muhammad ini ketika ayahnya meninggal, Muhammadnya meninggal, kemudian diasuh oleh Aisyah. Dan harta peninggalannya Muhammad bin Abu Bakar itu yang megang Aisyah, dan Aisyah membayarkan zakatnya kecuali zakat perhiasan. Faidha jaza fi haqqiha dhalika, maka jika mungkin dan boleh dalam fi haqqiha untuk Ibunda Aisyah kasus ini, masalah zakat, hadisnya sama praktek beliau itu berbeda. Fabil ahrab, maka lebih tepat lagi antukhalifa hadis ghairaha, kalau dia menyelisih hadis yang tidak beliau riwayatkan. Kalau dalam masalah zakat, beliau meriwayatkan hadis wajibnya zakat untuk perhiasan dan praktek beliau tidak demikian. Kalau dalam masalah emas melingkar, nah beliau tidak meriwayatkan hadis emas melingkar, kemudian praktek beliau berbeda, kan lebih mungkin lagi. Maka fil ar, maka lebih layak lagi kalau beliau menyelisih hadis yang tidak beliau riwayatkan, lam tarwihi hiya, dan beliau tidak meriwayatkannya. Wahiyah, dan beliau ala kulli halin apapun keadaannya adalah ada seorang yang mendapatkan pahala. Famadza yaqulu al musyar ilaih, apa yang akan dikatakan oleh orang tersebut dalam kasus ini? Apakah dia tinggalkan hadis dan madhabnya dalam masalah zakat, dalam masalah zakat perhiasan, dia akan tinggalkan hadis dan madhabnya gara-gara perkataan Aisyah, ataukah dia akan berpegang dengan hadis dan meninggalkan perkataan Aisyah, kemudian memberikan alasan untuk Aisyah dengan alasan yang bisa diterima, kama huwal wajib, dan itu adalah kewajiban kita, oh mungkin beliau begini dan begitu. Nah, perlu diketahui berkaitan dengan zakat perhiasan, jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat perhiasan. Dan di antaranya adalah Aisyah dan yang lainnya. Di antaranya adalah Aisyah. Namun Al-Albani, Ibn Utsaimin di Majelis Syahir Ramadan ada di antara ulama yang menguatkan wajibnya. Dan tadi dikatakan wajibnya zakat perhiasan adalah madhab Hanafi. Jadi dikatakan wa minhum al-Hanafiyah. Wa ala kulli halin, maka kesimpulannya faqad dhahar, maka nampaklah bagi setiap orang yang memiliki hati ana makana yadhunuhu, persangkaan beliau dengan mengatakan la tasawwur, tidak bisa dibayangkan atau mustahil secara pasti, qad athbatnahu, telah kami tetapkan dengan sanad yang sahih, yang mustahil tadi ternyata tidak mustahil, yang tidak bisa dibayangkan tadi ternyata realita. Walazimu dzalika, dan konsekuensi dari realita ini, hendaknya seorang muslim tidaklah yaltafi, tidaklah menoleh dan tidaklah peduli dengan pendapat apapun yang menyelisih hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahmakana sya'nu qailihi, betapapun hebatnya kedudukan orang yang punya pendapat tersebut. Dia adalah orang yang hebat dari sisi keutamaan, ilmu dan kesalehan. Lintifail ismah, karena tidak ada manusia yang maksum. Wa hadza minal asbab, dan di antara sebab yang mendorong kami untuk istimrar, terus menerus dalam dalam rencana kami, dalam khitoh kami, dalam rencana kami atau dalam prinsip kami, yaitu berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, wa adamul iktidat, dan tidak iktidat menimbang, mempertimbangkan atau menganggap hal-hal selain dari hal-hal yang menyelisih Quran dan Sunnah. Sebagaimana kami lakukan dalam masalah ini, yang kami mohon kepada Allah, agar Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk mengamalkannya dan mengamalkan semua hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang terakhir, tarkul ahadis, meninggalkan hadis, empat hadis yang menunjukkan haramnya empat melingkar, karena tidak diketahuinya adanya ulama yang mengamalkannya dan jawabannya. Hadza demikian, wala alla fiman yang suruh sunnah, walala, maka boleh jadi di antara orang-orang pembela sunnah dan beramal dengan sunnah, mendakwakan kepada sunnah, ada orang yang tawakuf, ada orang yang bimbang untuk mengamalkan empat hadis di atas dengan alasan kalau dia tidak mengetahui adanya satu pun ulama salaf yang berpendapat dengannya. Falyaklam ha'ulail ahibah, maka hendaklah mereka-mereka orang-orang yang tercinta ini menyadari bahasanya udzur ini boleh jadi bisa diterima dalam sebagian masalah, yaitu dalam satu masalah yang metode untuk penetapannya adalah istimbat dan semata-mata ijtihad. Di anak nafsa, karena jiwa pada saat itu tidaklah mantap dengannya, karena khawatir bahasa istimbat tersebut adalah salah. Walasiyama, lebih-lebih lagi jika ternyata al-mustambit, orang yang melakukan istimbat, adalah di antara ulama belakangan, yang ulama belakangan itu seringkali menegaskan berbagai hal yang lam yakul biha, tidaklah dikatakan oleh satupun kaum muslimin. Bidaklah dengan klaim bahasanya maslahat menetapkan harus mengharuskan adanya hukum tersebut tanpa menimbang apakah hukum tersebut mencocoki nas syariat ataukah tidak, tanpa menimbang awalan pertama kali apakah itu mencocoki nas syariat ataukah tidak, semacam sebagian ulama belakangan membolehkan riba yang disebut dengan riba istihlaki, riba konsumtif. Ada lagi yang membolehkan ya nasibi, lotre, asalkan lotre sosial, ya, SDSB kalau tempat kita dulu. Ya. Za'mu, demikian anggapan mereka atau semacam itu. Adapun masalah kita ini, maka bukan sejenis masalah itu. Bukan sejenis dari satu hukum yang diambil dari istimbat. Menurut beliau, itu bukan diambil dari istimbat, namun berdasarkan nas. Padahal ternyata tetap istimbat juga. Fa'inna fiha nususan sarihatan, karena dalam masalah ini terdapat nas yang tegas dan muhkam. Muhkam artinya tidak mengalami nasakh, tidak terhapus. Ya, tidak ada yang menasakhnya sebagaimana penjelasan yang lewat. Maka tidak boleh meninggalkan beramal dengan hadis-hadis ini dengan alasan di atas. Walasiyama, lebih-lebih lagi qad dzakarna, telah kami sebutkan orang yang berpendapat dengannya semisal Abu Hurairah. Namun ingat, Abu Hurairah itu mengharamkan semua emas untuk perempuan dan bukan hanya emas melingkar. Demikian juga waliullah ad-dahlawi dan selainnya kama taqaddam sebagaimana keterangan yang lewat. Wala buddha ayakuna hunaka ghairu haula, kemudian beliau katakan tidak boleh tidak pasti. Beliau pastikan bahasanya di sana ada selain dari ulama-ulama di atas yang mengamalkan hadis-hadis itu yang tidak kita ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjamin untuk kita kalau Allah akan jaga nama semua ulama yang mengamalkan satu nas dari Al-Quran ataukah sunnah. Allah cuma menjamin kalau Allah akan menjaga Quran dan sunnah saja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sehingga kami telah menurunkan adzikr, kami telah menurunkan Al-Quran, demikian juga sunnah menurut satu penafsiran, dan Al-Albani sepakat dengan hal ini. Kami telah menunjukkan adzikr, peringatan, yaitu Quran dan sunnah, dan kamilah yang menjaganya. Fawajib al-amal bin nas, maka wajib beramal dengan nas, baik kita mengetahui adanya ulama yang berpendapat dengannya, ataukah kita tidak mengetahui. Madam malam yathbut, selama tidaklah terbukti kalau dia mansukh, sebagaimana huwa asya'an, sebagaimana sifat atau kondisi masalah kita ini. Dan aku tutup bahasan ini dengan perkataan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Al-Alamah Al-Muhaqqiq Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yang punya sentuhan atau kaitan yang sangat besar dengan permasalahan kita ini. Beliau mengatakan dalam I'lamul Muwaqqi'in, waqad kana salaf at-tayyib, para pendahulu kita yang merupakan orang-orang yang baik-baik, sangat keras pengingkaran mereka dan marah mereka pada orang-orang yang membantah menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tentang dengan pendapat atau kias atau anggapan baik atau ucapan seorang manusia siapapun dia. Bahkan mereka salaf kemudian memboikot orang semacam itu dan mengingkarinya. Orang yang mengingkari alaman yadrib lahul al-amthal, yang memberikan bantahan-bantahan, amthal di sini maknanya bantahan, yang memberikan bantahan-bantahan kepada hadis. Mereka tidaklah membolehkan kecuali patuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasrah dan menyikapi hadis Nabi dengan mendengar dan taat. Wali akhtur bi qulubihim, ini yang ditebali oleh beliau, dan tidaklah terlintas dalam hati mereka tawakuf, kebimbangan untuk menerima hadis, hatta yashhadalahu amalun, sampai ada orang yang mengamalkannya atau sampai adanya qiyas atau mencocoki perkataan fulan dan fulan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mengamalkan firman Allah Ta'ala, tidaklah pantas bagi seorang yang beriman laki-laki ataupun perempuan jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, tidaklah pantas jika mereka punya pilihan yang lain. Demikian juga firman Allah Ta'ala, demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak jumpai dalam diri mereka kesempitan terhadap apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, janganlah kalian mengikuti min dunihi selainnya aulia, sebagai janganlah kalian mengikuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesembahan tersebut demikian dicintai. Oleh karena itu disebutlah sesembahan dan berhala-berhala itu disebut dengan sebutan aulia, kekasih-kekasih. Qalilam ma tadzakkarun, sungguh sedikit orang yang mau mengambil pelajaran. Dan ayat-ayat yang semisal. Tufi'na ila zamanin, maka kita terdorong untuk berada di satu zaman. Jika dikatakan pada salah satu mereka terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Nabi mengatakan demikian dan demikian, maka ada orang yang menolak untuk mengamalkan hadis dengan mengatakan man qala hadza, siapa ulama yang berpendapat dengan pendapat semacam itu. Daf'an fi sadril hadis, sebagai penolakan fi sadril hadis, di awal pembicaraan. Wajjalu jahalahu bil qa'il, dan dia jadikan kebodohan dia, ketidaktahuan dia tentang ulama yang berpendapat dengannya sebagai hujah sebagai alasan untuk menyelisih hadis dan tidak mau mengamalkan hadis. Seandainya dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, maka tentu dia akan menyadari bahwasanya perkataan ini adalah min a'dhamil batil, termasuk kebatilan yang sangat besar. Sehingga tidaklah halal baginya untuk menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebodohan semisal ini. Wa akbah min dzalika, dan yang lebih jelek daripada daripada hal tersebut, udhruhu fil jahlihi, adalah alasan dia tentang ketidaktahuannya. Apa alasannya? Dia berkeyakinan kalau terdapat ijma yang menyelisih sunnah tersebut. Wa hadza su'udzan, dan ini adalah satu bentuk buruk sangka terhadap kaum muslimin ini secara umum, karena berarti orang tersebut menisbatkan kepada kaum muslimin kalau kaum muslimin sepakat untuk menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih jelek dari hal tersebut adalah alasan dia kenapa berani mengklaim ijma, yaitu karena dia tidak tahu dan karena dia tidak mengetahui adanya ulama yang berpendapat dengan isi hadis tersebut. Fa'ada al-amru, maka kembalilah perkaranya, intinya adalah takmil jahlihi ala sunnah, dia lebih mendahulukan ketidaktahuannya daripada sunnah, wallahul musta'an. Maka tentu ada satu kalimat yang perkataan yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada salah satu muridnya, yang mengatakan kepada muridnya, la takul bi kalimatin laisa laka fiha imam. Janganlah engkau mengatakan satu perkataan dalam agama ini yang engkau tidak punya imam, engkau tidak punya pendahulu di dalamnya. Ini kaidahnya Imam Ahmad. Nah, berkaitan dengan namun di sisi yang lain, Imam Syafi'i punya perkataan yang terkenal, yang ini yang dipegangi kuat-kuat oleh Al-Albani ketika beliau menyelisih jumhur mu'asirin, jumhur ulama mu'asirin. Perkataan Al-Imam Syafi'i yang mengatakan al-hadisu hujatun binafsihi, hadis itu adalah hujah dengan dirinya sendiri, tidak butuh ada orang yang beramal ataukah tidak adanya ulama yang berpendapat ataukah tidak. Pokoknya ini ada hadis, pemahamannya demikian, ya, maka dia hujah dengan sendirinya. Nah, di uraian panjang yang tadi kita baca, kita lihat sikap Al-Albani terhadap dua kaidah ini. Kaidahnya Imam Ahmad, la takul bi kalimatin laisa laka fiha imam. Kau jangan berkata-kata dalam agama ini kalau kau enggak punya imam. Cari dulu imammu. Siapa imammu dalam masalah ini barulah engkau mengatakannya. Dan kaidahnya Imam Syafi'i, al hadis hujatun binafsihi. Maka tadi di uraian yang tadi kita baca, uraian yang agak panjang yang kita baca, kita lihat kompromi Al-Albani untuk dua kaidah ini. Kompromi untuk dua kaidah ini. Beliau katakan jika satu hukum itu berdasarkan istimbat, ya, dalilnya adalah istimbat, istihad. Nah, itu yang berlaku padanya kaidah Imam Ahmad. Itu yang berlaku padanya kaidah Imam Ahmad. Ya kan? Kemudian namun jika satu hukum itu dasarnya adalah nas tegas, ya, maka disitulah yang berlaku kaidahnya Imam Syafi'i, al hadisu hujjatun binafsihi. Nah, ini kalau Al-Albani demikian, terutama di poin yang ke-6 tadi di awal-awal kita lihat kalau yang nunggu adanya ulama terdahulu, nah, itu kalau satu perkara beliau katakan kaidah ini, alasan ini makbulan fi ba'dil masail, diterima untuk sebagian kasus, yaitu manakala satu hukum yang disimpulkan berdasarkan istimbat dan istihad. Maka itu yang berlaku di sana kaidahnya Imam Ahmad. La taqul bi kalimatin laisa laka fiha imam. Nah, namun kalau dengan alasan bahwa khawatir kalau istinbat itu salah. Kemudian namun jika hal tersebut adalah sesuatu yang berdasarkan nas, sesuatu yang berdasarkan nas, ada nas yang sharih, yang muhkam, ya, maka di sini berlaku, dalam pandangan beliau berlaku kaidahnya Imam Syafi'i, al-hadis hujjatun binafsihi. Hadis itu hujjah dengan sendirinya, tidak perlu lihat-lihat nimbang-nimbang ada ulama yang berpendapat dengan hal tersebut ataukah tidak. Ini yang bisa kita simpulkan dari perkataan dari Al-Albani, terutama perkataan dari Al-Albani sebelum beliau mengutip perkataan Ibnul Qayyim. Ya, meskipun tadi telah kita singgung, dalam masalah ini tidak tepat kalau mengatakan itu nas. Ini dasarnya nas, emas melingkar itu dasarnya nas. Tidak, masalah kesimpulan emas melingkar itu juga istimbat. Maka kalau pakai kaidah yang beliau telah tetapkan, kalau istimbat nunggu dulu ada salafnya. Maka kita kembalikan. Jadi beliau katakan salaf beliau Abu Hurairah, kita katakan enggak pas. Mengatakan salafnya Abu Hurairah itu enggak pas. Karena Abu Hurairah mengharamkan semua emas. Mengharamkan semua emas untuk perempuan. Itu zahir perkataan beliau di riwayat yang kemarin telah kita bahas. Beliau tidak membedakan antara melingkar dan tidak melingkar. Itu kalau kita anggap kalau perkataan Abu Hurairah berpendapat haramnya emas. Meskipun bisa jadi ada kemarin kita singgung, ada perkataan yang menarik yang menunjukkan kita pun agak perlu hati-hati membuat kesimpulan tadi. Karena Abu Hurairah mengatakan pada putrinya, sampaikan pada teman-temanmu, bapakku khawatir cuma pada diriku. Pada diriku saja tanpa kawan-kawannya. Ya demikian. Ya, yang kita baca bahasan panjang tentang emas melingkar, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita telah masuk pembahasan yang lebih ringan, ya, karena yang kemarin kita baca adalah pembahasan berat, ya tentang wajibnya ihsan isyati zaujah, mempergauli istri dengan baik. Ya demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Barudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.